Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan tentunya diinginkan oleh setiap manusia. Ternyata ada satu cara dari cara-cara yang sangat luar biasa untuk menjadi manusia yang paling mulia. Bahkan kemuliaan tersebut adalah paling tinggi derajatnya setelah para nabi dan para rasul. Siapakah mereka? Coba perhatikan perkataan yang menarik dari seorang ulama besar yang bernama Abdullah Ibnul Mubarak. Sebagaimana perkataan beliau ini disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal. Beliau mengatakan, "La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min basil ilm." Aku tidak mengetahui sebuah derajat yang lebih utama setelah para nabi dibandingkan menyebarkan ilmu. Maka wahai para ulama, wahai para penyebar ilmu, wahai para pendakwah, bersyukurlah dan bergembiralah. Kalian adalah termasuk orang-orang yang paling utama di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul berdasarkan perkataan ini. Karena dengan ilmu yang disebarkan, manusia akhirnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Manusia mengetahui mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Dan satu lagi, jangan lupa bahwasanya sebagian orang bukan sebagai ahli ilmu, tapi dia mendukung tersebarnya ilmu tersebut. Merekalah orang-orang yang bergerak di belakang layar, sehingga tersebarnya ilmu para ustadz, tersebarnya ilmu para kiai, tersebarnya ilmu para ulama habaib, sehingga ilmu-ilmu yang benar-benar murni dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Tidak ada derajat yang paling utama di sisi Allah setelah kedudukan para nabi dan kedudukan para rasul dibandingkan, yaitu derajatnya para penyebar ilmu, baik para ulama atau semua orang yang ikut andil dalam penyebaran ilmu. Entah itu membuat video, entah itu menyebarkan rekaman, entah itu menjadi kameramen, entah itu menyebarkan apa saja yang berupa materi ilmu agama. Hanian, selamat, semoga istiqamah sampai mati dalam menyebarkan ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.